الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah تبارك وتعالى pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan kesehatan hidayah serta taufik dari Allah جل وعلا sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Buluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap para pendengar Radio Roja di Jakarta dan juga dimanapun Anda bisa menyimak kajian ini. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini bisa melanjutkan pembahasan tentang fikih pendidikan anak yang memasuki silsilah nomor 107. Mengangkat tema baru metode pembelajaran anak di rumah bagian yang pertama. Satu hal yang sering dilupakan oleh orang tua, bahwa anak itu belajar bukan cuma di sekolah. Walaupun sekarang mulai muncul metode yang diistilahkan dengan homeschooling. Homeschooling itu ya sekolah di rumah. Akan tetapi mainstream kebanyakan itu masih menyekolahkan anak di sekolah. Sebagian atau bahkan mungkin rata-rata orang tua itu memahami bahwa belajar ya di sekolah. Kalau sudah sampai ke rumah ya tidak perlu belajar lagi. Dan ini adalah salah satu pemahaman yang perlu diluruskan. Karena sejatinya proses belajar itu tidak terkungkung di dalam bangku sekolah. Bahkan seharusnya pembelajaran itu diterapkan termasuk di mana? Di rumah. Bahkan di luar rumah. Di lapangan, di sawah, di pasar, di masjid, ya, di tempat bermain, itu di situ seharusnya ada pembelajaran. Hanya saja, pembelajaran di sekolah dengan pembelajaran di rumah itu memiliki beberapa perbedaan. Salah satunya, kalau di sekolah itu identik dengan adanya meja, kursi, kurikulum, papan tulis, ya, guru, absen, ya, itu pembelajaran di mana? Di sekolah. Kalau di rumah, berbeda. Karena pembelajaran di rumah itu tidak terbatas di atas meja dan kursi. Kemudian juga tidak ada pergantian jam pelajaran. Ya. Dan juga tidak saklek harus di absen setiap akan mulai belajar. Bahkan seandainya di rumah dibikin seperti di sekolah, itu malah jadinya tidak alami. Dan anak cenderung akan menolak. Kenapa? Karena dia sudah merasa di sekolah belajar lama. Masa di sekolah belajar, di rumah belajar lagi. Terus kapan? Kapan bermainnya? Itu kalau kita bikin settingannya itu seperti belajar di mana? Di sekolah. Padahal sebenarnya ketika anak bermain itu juga bisa dijadikan sebagai wahana untuk belajar. Saya kasih contoh, ini sekedar contoh saja, nanti kita akan kaji insya Allah secara lebih luas lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Contoh ketika anak sedang bermain antara kakak dengan adik. Ya. Misalnya katakanlah main apalah. Ya. Main misalnya apa? Petak umpet misalnya. Atau main apa yang ada menang ada kalahnya. Misalnya main pingpong atau main bulu tangkis misalnya. Yang di situ mau tidak mau ada yang menang, ada yang kalah. Biasanya yang jengkel itu yang siapa? Yang kalah. Dan biasanya yang gembira, bahkan kadang-kadang cenderung kepada sombong, itu yang menang. Nah, ini kan sebenarnya kan kesempatan. Kesempatan untuk memberikan pembelajaran kepada anak. Bahwa di dalam kehidupan keseharian, adanya kesuksesan dan kegagalan, itu adalah sesuatu yang wajar dan biasa. Sedih manusiawi. Yang tidak boleh adalah berlarut-larut dalam kesedihan. Jadi kita nasihati kepada yang kalah, nak, kalah menang itu biasa. Ya. Jadi enggak perlu kamu itu terlalu bersedih-sedih. Ingat, kalau kamu perbaiki, besok kamu akan menjadi pemenang. Ini nasihat buat siapa? Yang kalah. Yang menang, kita nasihati, nak, kamu itu walaupun menang, ingat bahwa kamu itu menang karena bantuan dari Allah. Dan tidak seyogianya kamu kemudian karena menang lantas jadi sombong. Bisa saja besok kamu di posisi yang kalah. Nah, ini kan pembelajaran. Pembelajaran yang diselipkan di dalam permainan. Jadi, gak perlu ketika akan main, ayo absen dulu. Kemudian dijelaskan ini, enggak. Ya. Itu nanti malah anak gak jadi main. Dan dia tidak merasa enjoy dengan mainannya. Jadi pembelajaran di rumah itu tidak harus seperti kursus dengan paket-paket kurikulum tertentu. Ya. Karena seperti yang saya katakan tadi, hal itu akan menjadi beban buat, bukan hanya buat anak, termasuk buat siapa? Orang tuanya. Dan bisa jadi orang tuanya itu tidak punya kemampuan untuk itu dan tidak punya kesempatan untuk itu. Karena kita tahu persis bahwa banyak orang tua itu yang sibuk dengan pekerjaannya. Seandainya dibikin kayak tadi, pokoknya harus ada jam sekian kurikulum, harus selesai dalam sekian bulan. Pertama, orang tua itu dia sibuk dengan pekerjaan. Yang kedua, belum tentu orang tua itu punya kapasitas, kemampuan untuk mengajar seperti guru mengajar di mana? Di sekolahan. Maka metode pembelajaran yang tepat di rumah adalah metode pembelajaran yang tidak terikat dengan waktu, dengan tempat, dengan metode tertentu yang tidak boleh dilewati metode tersebut, tidak. Akan tetapi metode pembelajaran di rumah itu adalah dengan cara memanfaatkan setiap momen dan kesempatan. Bisa saja pembelajaran itu dilakukan ketika anak dan orang tua sedang piknik naik kendaraan bersama-sama. Ayo, jangan lupa naik kendaraan, baca doa. Itu sudah pembelajaran. Ya. Kemudian ketika di tengah perjalanan, tahu-tahu jalanannya nanjak. Ayo, kalau nanjak, apa yang dibaca? Ibu-ibu, apa yang dibaca? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu pembelajaran. Ternyata, setelah sampai ke tanjakan yang paling tinggi, turun. Ya, jalanannya turun. Ayo, apa yang dibaca? Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu namanya pembelajaran. Nanti ketika sampai ke lokasi piknik, jangan lupa ketika kita sudah sampai ke sebuah lokasi, kita akan bertempat di situ walaupun tidak lama, jangan lupa berta'awudz. Memohon perlindungan kepada Allah. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man nazala manzilan, barang siapa yang menempati suatu tempat, faqala, kemudian dia membaca, a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna. Berlindung dari apa? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk-makhluk Allah. Barang siapa yang singgah di suatu tempat kemudian dia membaca doa tersebut, ta'awudz itu, lam yadhurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Maka tidak ada yang bisa mencelakai dia sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Ini namanya pembelajaran. Kemudian anak-anak bermain, ya. Jadi pembelajaran di rumah atau di luar sekolah secara umum itu adalah intinya memanfaatkan setiap kebersamaan anak dengan orang tuanya, termasuk di meja makan. Termasuk di meja makan. Nah, apa saja metode yang bisa kita pakai dalam pembelajaran anak di rumah atau di luar sekolah? Yang pertama, ini kemungkinan akan kita pelajari ada 8 metode. Sekarang kita awali dari metode yang pertama, yaitu metode keteladanan. Napa? Metode keteladanan. Alias orang tua jadi contoh. Buat siapa? Buat anak-anaknya. Kenapa demikian? Karena yang namanya kebaikan dan keburukan, kalau dijelaskan secara lisan, itu adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang maknawi. Ya. Sesuatu yang maknawi atau abstrak itu perlu dijelaskan dengan sesuatu yang nyata, yang real. Kelihatan oleh mata. Anak diajari sama orang tuanya, le, ayo ngaji. Baca Al-Quran. Itu masih sesuatu yang abstrak kalau anak belum melihat sendiri orang tuanya itu ngaji membaca Al-Quran. Termasuk ketika orang tuanya mengatakan kepada anaknya, nak, dusta dilarang dalam agama kita. Hati-hati. Maka orang tua pun harus mencontohkan untuk meninggalkan sesuatu yang namanya dusta. Jadi contoh yang paling dekat kepada anak itu adalah orang tua, bapak dan ibunya. Bahkan begitu anak mulai bisa membuka mata melihat sekelilingnya, itu usia berapa bulan itu? dia mungkin sekitar 3 bulanan ya, atau 4 bulan. Jadi anak itu begitu lahir memang matanya sudah terbuka, akan tetapi dia belum bisa melihat. Nah, anak mulai 3 bulan, 4 bulan itu sudah mulai bisa melihat. Siapa yang pertama kali dilihat oleh anak ketika dia membuka mata? Bapak dan ibunya. Ya. Maka yang paling dekat untuk dilihat oleh anak adalah orang tua. Dan kita harus paham bahwa anak itu adalah peniru ulung. Apa peniru ulung? Pinter banget nyontoh. Nah sekarang ketika dia melihat, pertama kali melihat, dilihat anak, ternyata bapaknya salih, ibunya salihah. Maka tanpa disengaja ataupun disengaja, anak akan mencontoh kesolehan bapak dan ibunya. Contoh misalnya, kita pengen anak ini rajin sholat. Rajin sholat. Ya kalau bapak dan ibunya itu gak sholat, itu ya jauh panggang dari apinya. Ya. Bapaknya ayo le, itu sudah azan ke musola. Ternyata bapaknya tetap dolanan perkutut, ya, atau tetap santai baca koran, ya. Yo gimana anaknya itu akan tergerak untuk mengikuti nasihat siapa? Bapaknya. Ketika orang tuanya itu rajin sholat, ketika orang tuanya rajin baca Quran, maka mau tidak mau anak itu akan mengikuti perilaku orang tuanya. Kadang-kadang ada sebagian orang tua mengeluh, kenapa ya anak saya ini malas sekali baca. Suruh baca itu malas banget. Sukanya mainan terus, pegang HP terus. Ya kita tanya, lo jenengan sebagai orang tua itu pegangannya apa? HP atau buku? Ternyata orang tuanya juga setiap hari pegangannya apa? HP. Ya, WA-an terus. Facebook-an terus. Apa malih? Twitter-an terus. Ya. Gimana anaknya enggak? Nyontoh. Jadi kalau misalnya Anda pengen punya anak yang rajin baca, yuk contohkan orang tuanya juga harus rajin baca. Ya. Begitu pula ketika kita pengen anak kita rajin ngaji, Anda orang tua juga harus contohkan rajin ngaji. Masa orang tua cuma nyuruh-nyuruh ngaji, ngaji, ngaji. Sementara dianya sering nonton TV terus. Ya. Giliran anaknya nonton TV enggak boleh. Ya. Nanti anak lama-lama akan protes. Ya. Lama-lama dia akan berontak. Cepat atau lambat. Mungkin Anda bisa mengatakan saat ini, enggak ah anak saya suruh manut. Ya. Kenapa? Karena sekarang dia posisinya belum kuat fisiknya. Masih lemah fisiknya karena masih kecil. Tunggu nanti ketika anak itu mulai tambah besar. Anak itu kan lemah. Semakin hari semakin kuat. Kalau orang tua. Kuat semakin hari semakin lemah. Lihat nanti ketika anak sudah sampai puncak kekuatannya, Anda sedang lemah-lemahnya. Na'udzubillah min dzalik. Saat itulah Anda akan menuai perilaku buruk yang selama ini Anda lakukan. Contoh yang baik. Itu sangat diperlukan oleh anak. Kalau Anda pengen anak-anak Anda itu sayang kepada saudara-saudaranya, peduli kepada saudara-saudaranya, sayang kepada orang tuanya, maka tunjukkan bahwa Anda pun juga peduli dengan saudara-saudara Anda, dan Anda pun juga sayang dengan orang tua Anda. Anda punya kakek atau nenek di rumah, itulah salah satu sarana pembelajaran terbaik untuk anak-anak Anda. Bagaimana Anda bersikap dengan orang tua Anda, atau istilah lainnya kakek dan nenek, ya, begitu pula lah yang akan dilakukan oleh anak Anda kepada Anda. Kalau misalnya Anda dengan orang tua Anda atau kakek dan nenek, ketika dipanggil, segera nopo memenuhi panggilannya. Kemudian ketika bertutur kata dengan lembut, cepat atau lambat anak Anda akan mencontoh perilaku baik tersebut. Tapi jangan lupa, sebaliknya, kalau Anda bertutur kata dengan kasar terhadap orang tua Anda, maka jangan salahkan ketika anak-anak Anda pun bertutur kata kasar dengan Anda. Ya. Anak adalah peniru yang ulung. Ya. Maka waspada. Dan hati-hati sekali dari melanggar nasihat yang kita sampaikan kepada anak. Contoh misalnya, bapak ngajarin anaknya jujur, tapi ternyata bapaknya tidak jujur, seneng bohong. Itu kira-kira kalau bapak nasihati anak, le, kamu jadi orang yang jujur, kira-kira gimana? Diterima? Sulit. Wah, bapak itu jargoni. Napa jargoni? Ngajar ra gelem nglakoni. Maka kalau misalnya Anda pengen nasihat kejujuran Anda diterima oleh anak Anda, maka jadilah Anda sebagai orang yang jujur. Ya. Sama seorang ibu pengen anaknya kalau dinasehati nurut. Nah sekarang ibunya itu kalau dinasehati sama bapaknya nurut apa enggak? Nah itu akan berpengaruh. Anak ngelihat. Ya. Ibunya ketika dinasehati sama bapaknya, istri dinasehati sama suami, sulit nerima. Kok kayak gitu dia pengen nasihatnya diterima sama anak? Sulit. Karena Anda punya karakter jelek dicontoh sama anak Anda. Subhanallah, Bapak Ibu yang kami hormati. Hati-hati. Ya. Kita itu bisa punya pahala jariah, bisa sebaliknya punya dosa jariah. Nopo niku? Pahala jariah itu ketika jenengan ngasih contoh yang baik kepada anak. Misal nih, Anda ngasih contoh ketekunan dalam sholat, dalam puasa, dalam sedekah. Itu diperhatikan sama anak. Maka kemudian anak itu nyontoh. Dan sampai besarnya anak itu akan teringat terus dahulu bagaimana bapaknya itu tekun beribadah. Selama anak itu melakukan ketekunan ibadah sekian puluh tahun, maka orang tuanya akan mendapatkan pahala jariah. Apalagi seandainya anak itu kemudian menularkan perilaku baik itu kepada anaknya lagi, berarti cucunya. Dicontoh sama cucunya, maka sang kakek juga akan mendapatkan pahalanya. Ternyata cucunya mencontohkan lagi kepada siapa? Cicit, buyut, dan seterusnya. Ini namanya pahala jariah. Tapi ingat, juga bisa menjadi dosa jariah. Le, kamu baru SMP kok sudah ngerokok? Lah wong bapak juga ngerokok. Ya, nyontoh siapa? Nyontoh bapaknya. Bahkan bapaknya yang bilang sama anaknya, "Le, tolong belikan rokok." Tapi kamu enggak boleh ngerokok ya, kan aneh. Lah wong bapak ini ngelarang anaknya ngerokok, dia yang nyuruh anaknya beli rokok. Ini kontradiktif, ya. Bertolak belakang. Bapaknya nasihati anaknya, kamu jangan sering-sering main game. Ternyata bapaknya gamer maniak. Ya. Game maniak, ya. Sukanya main game, lupa doa. Ya. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala ini telah mengingatkan di dalam Al-Quran surat As-Saff ayat 2-3. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian melakukan sesuatu? Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Kenapa kalian mengatakan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Alias, kenapa antara ucapan dan perbuatan kalian itu tidak sama, tidak sinkron? Kamu nyuruh sholat, tapi kamu sendiri tidak sholat. Kamu nyuruh ngaji, tapi kamu sendiri tidak ngaji. Kamu nyuruh jujur, tapi kamu sendiri tidak jujur. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian kerjakan? Kemudian Allah tutup firman-Nya, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Merupakan sebuah kebencian yang sangat besar dari sisi Allah apabila kalian itu mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan. Alias, orang yang tidak sinkron antara ucapan dengan perbuatannya itu sangat dibenci. Oleh sinten? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lah, kalau orang sudah dibenci sama Allah, gimana coba? Urusannya serba sulit. Ya, urusannya serba sulit. Mau ini sulit, mau ini sulit, mau ini sulit. Kenapa? Karena yang menentukan mudah sesuatu adalah Allah. Nah, bagaimana kalau Allah membenci? Dan bukan sekedar membenci, tapi sangat membenci. Kaburo maktan. Itu artinya adalah benci yang sangat besar. Na'udzubillahimin. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Kenapa? Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Jadi kalau pengen anak kita terdidik dengan baik, maka didiklah diri kita dengan baik. Insya Allah, pendidikan baik kita kepada anak akan berpengaruh dan berefek positif kepada anak-anak kita. Ini sementara yang dapat kami sampaikan. Silakan masih ada waktu untuk menyampaikan beberapa pertanyaan. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Dan selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab. Di meja redaksi kami sudah ada beberapa yang bertanya. Yang pertama kita bacakan pertanyaan dari Abu Sofa di Beji Bojongsari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau tanya, ana punya anak perempuan. Beberapa bulan lalu kakak ipar saya melahirkan anak laki-laki. Kemudian istri ana menyusui anak kakaknya tersebut. Pertanyaannya, apakah anak saya dengan anak laki-laki kakak ipar saya menjadi mahram setelah istri saya menyusuinya, Ustaz? Syukran. Ya, tergantung apakah menyusuinya itu memenuhi kriteria atau tidak. Jadi menyusui yang akan menjadikan yang disusui itu sebagai mahram, itu bukan sembarang menyusui, tapi menyusui dengan kriteria khusus. Kalau kriteria khusus itu terpenuhi, akan menjadi mahram. Contoh, apa kriterianya? Satu, kriteria menyusuinya itu adalah 5 kali susuan. Berapa kali? 5 kali susuan. Jadi kalau cuma 4 kali, itu tidak masuk kategori. Kalau 6 kali bagaimana? 6 kali bagaimana? Ya masuk. 5 kali itu batas minimal. Kalau 10 kali gimana? Apa maning? Ya, lebih masuk lagi. Nah, ngitungnya bagaimana? Ya, 5 itu ngitungnya bagaimana? Apa nyot, nyot, nyot, nyot, nyot, 5 selesai? Bukan. Ya, 5 itu adalah 1, ngitung 1 ya. Itu ketika anak nyusu, ya netek, sampai dia kenyang. Sampai nopo? Dia kenyang. Duh, taunya kenyang gimana? Wong kita masa ditanya, wis wadeg? Apa? Kenyang itu ketika anak melepaskan sendiri tetek yang dia hisap. Bukan dilepas. Bukan dilepas. Dia sendiri yang melepas. Ditawari lagi enggak mau. Itu berarti kenyang. Itu 1. Dihitung 1. Dan 1 bayi dengan bayi yang lain beda-beda. Ada yang seberapa jam sudah kenyang. Ada yang 2 jam belum kenyang. Yo wis, resiko. Ya. Itu baru terhitung 1. Nanti susui lagi 2 sampai berapa tadi? 5. Kalau memang sampai 5 dan sesuai dengan kriteria, maka akan menjadi mahram. Kalau tidak, maka tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ya, terima kasih Ustaz. Jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita bacakan pertanyaan dari Saudari Rahma di Batu Raden. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana cara mendidik dan menasehati anak yang terlanjur sudah salah didikan? Karena dulu waktu masih kecil sama orang tuanya, jika minta sesuatu langsung dituruti. Jadi sekarang besarnya dia kalau tidak dikasih, dia bikin tingkah, Ustaz. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki. Justru ketika anak itu sudah mulai besar, itu justru insya Allah lebih mudah untuk diajak berdiskusi. Lebih mudah untuk diajak berdialog. Ya. Jadi tadi ceritanya sudah besar. Berarti kan nalarnya sudah jalan. Akalnya sudah mulai mendekati kesempurnaan. Maka berarti bisa diajak dialog. Sulit Ustaz. Ya iya. Kalau seandainya pemilihan waktu diskusinya enggak pas. Misal nih, dia minta sesuatu, kemudian enggak dituruti, marah. Nah, ketika marah diajak dialog, itu enggak mungkin. Ya, enggak mungkin. Karena emosinya sedang labil. Loh, terus kapan waktu yang pas? Ketika emosinya sedang stabil. Ya, ketika anak itu tidak sedang marah-marah, dijelaskan. Ya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala saja itu tidak setiap apa yang diminta oleh manusia itu dikabulkan. apakah ketika Allah tidak mengabulkan salah satu permintaan kita, apakah artinya Allah itu pelit? Tidak. Bahkan bisa jadi Allah tidak ngasih itu karena sayang. Jadi sayang dan tidak sayang itu tidak mesti diukur dengan ngasih atau tidak ngasih. Justru kadang-kadang ketika ngasih itu bisa merupakan tanda tidak sayang. Apa contohnya? Anak minta narkoba. Kemudian orang tua ngasih. Itu sayang atau tidak? Tidak sayang. Berarti kan tidak ngasih bisa jadi malah itu tanda sayang. Ya. Nah, yang bisa diajak ngobrol seperti ini yang sudah besar. Kalau masih bayi ya gak bisa diajak seperti itu. Maka justru ketika anak Anda sudah besar, ini malah kesempatan Anda untuk mengajak diskusi. Cuman yang perlu saya ingatkan bahwa untuk merubah sebuah perilaku itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Butuh waktu, butuh proses, ya. Butuh kesabaran, butuh doa. Jangan gampang putus asa. Ya, silakan. Ya, baik Ustaz, terima kasih jazakumullah khairan. Yang berikutnya kita coba dengarkan pertanyaan dari pendengar Radio Roja yang ada di Cilengsi. Radio Roja, silakan. Ada pertanyaan dari hamba Allah. Assalamualaikum Ustaz. Saya terkadang pada saat anak melakukan kesalahan, maka tingkat emosi sering memuncak dan akhirnya saya memukul anak tersebut. Dan setelah terjadi, timbul penyesalan dalam hati saya karena anak saya masih kecil. Mohon tipsnya agar saya selaku orang tua dapat bersikap sabar terhadap kelakuan anak-anak saya tersebut. Terima kasih. Tafadhol ya Ustaz. Ya, seperti yang saya ungkapkan di akhir kajian tadi. Mendidik anak sama dengan mendidik diri sendiri. Kalau Anda pengen sukses mendidik anak, Anda harus mendidik diri sendiri. Kalau Anda tidak bisa mendidik diri sendiri, bagaimana Anda sukses mendidik anak? Kalau Anda ingin anak Anda berubah, Anda harus berubah. Gimana Ustadz mengatasi emosi? Jalankan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ghadibta faskut." Kalau kalian marah, maka hendaklah diam. Apa? Kalau marah hendaklah diam. Apanya yang diam? Apanya yang diam? Mulut. Terus tangan. Terus, kaki. Maksudnya, kalau lagi marah, mulutnya diam bagaimana? Mingkem. Jangan mengeluarkan kata-kata. Kenapa? Karena biasanya kalau orang lagi marah, lisannya itu sulit untuk dikontrol. Biasanya kalau orang lagi marah yang keluar dari mulut adalah sesuatu yang jelek. Dan bisa jadi sesuatu yang jelek itu bentuknya doa. Dan doanya dikabulkan sama Allah. Akhirnya menyesal seumur hidup. Anak celaka. Waduh, astagfirullah. Itu yang mengucapkan siapa? Orang tuh dikabulkan sama Allah. Seumur hidup anaknya celaka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka pesan Nabi apa? Mulutnya dikunci. Mulut tok. Buatan tangannya juga. Jadi kalau misalnya lagi marah, tangannya diborgol. Bukan secara hakiki diborgol, tapi ditahan tangannya supaya tangannya tidak terbang. Ya. Wah Ustadz gak marem. Nah itu dia. Anda itu pengen memaremkan nafsu. Ya, atau pengen mendidik. Ya. Sekarang ketika ada anak, ada orang tua memukul anaknya. Dan mukulnya itu keras. Ketika mas, kok Anda mukuli anak Anda keras? Itu kan bukan sansak hidup. Cukup Anda itu ngasih teguran sedikit kepada anak. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena ketika Anda memukul dengan kekerasan tadi, itu akan menumbuhkan perasaan dendam di dalam hati anak. Terus bagaimana? Ya mukulnya yang sekedarnya saja. Ora marem. Nah itu. Berarti kan tujuan mukulnya adalah untuk memuaskan nafsu. Pukulan yang dilakukan untuk memuaskan nafsu dengan pukulan yang diniatkan untuk mendidik, apakah efeknya sama? Tidak sama. Niatnya beda, ya efeknya juga beda. Orang yang memukul dengan keras tujuannya untuk memuaskan apa tadi? Nafsu. Berarti niatnya adalah untuk memuaskan nafsu. Maka efeknya adalah menimbulkan perasaan dendam. Kalau sudah dendam, tunggu saatnya. Ketika anak Anda kuat, Anda lemah. Saat itulah anak akan melampiaskan dendam. Sebaliknya, kalau mukulnya tujuannya untuk mendidik, dan biasanya pukulan mendidik itu terukur. Karena di dalam ilmu fikih disebutkan pukulan yang mendidik itu pukulan yang tidak menyisakan bekas. Jadi pukulan yang tidak menyisakan bekas, alias tidak kelihatan biru-biru apalagi ireng-ireng. Apalagi sampai patah. Itu bukan pukulan yang mendidik. Pukulan yang mendidik itu bluk. Wah, orang marem. Nah, itu dia. Anda tujuannya apa? Pukulan yang mendidik berarti kan niatnya tulus. Maka hasilnya pun akan indah. Akan membuat anak jera dan tidak meninggalkan dendam. Makanya nasihatnya adalah ketika lagi emosi, ikuti petunjuk Nabi SAW. Apa itu tadi? Diam. Apanya yang diam? Mulutnya, tangannya, kakinya. Jadi jangan sampai tangannya diam, kakinya nendang. Sowo doae. Ya. Malah lebih parah itu. Kayak nendang bola nanti. Ya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Mari kita tutup dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.